atau anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun ibunda beliau bernama Zainab bintu Mad'un. Zainab bintu Mad'un radhiyallahu taala anha. Dan pada peristiwa perang Uhud, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau ingin ikut. Beliau ingin menghadiri perang Uhud, namun tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena beliau belum mencapai usia balig. Beliau belum balig sehingga tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perang yang pertama kali diikuti oleh Abdullah bin Umar adalah perang Al-Khandaq. Perang Al-Khandaq karena pada waktu itu beliau telah mencapai usia balig dan diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah merupakan saudara kandung dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Naam. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Abdullah bin Umar. Disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memuji Abdullah bin Umar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'mal rajul Abdullah bin Umar law kana yusalli min al-lail. Kata Nabi, ni'mal rajul Abdullah bin Umar. Sebaik-baik orang, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar. Law kana yusalli min al-lail. Apabila beliau rajin mengerjakan solat malam, solatul lail. Falamma sami'a dhalik, maka ketika Abdullah bin Umar mendengarkan ucapan tersebut, mendengarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sebaik-baik orang, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar apabila beliau rajin mengerjakan solatul lail, ketika beliau mendengarkan ucapan tersebut, fala yanamu minal lail illa qalilan, maka Abdullah bin Umar tidaklah tidur di malam hari melainkan sedikit. Yakni beliau senantiasa menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan solatul lail, hingga beliau meninggal dunia. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam asyad tamassukan. Beliau sangat komitmen di dalam mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ma raaitu ahadan alzam lil amril awal min ibni Umar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih komitmen pada perintah yang pertama daripada Ibnu Umar. Yakni beliau sangat komitmen terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau senantiasa mencocokkan ibadah yang beliau lakukan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Abdullah bin Umar, beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan bahwa hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu mencapai 2630 hadis. 2630 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar beliau meninggal di kota Makkah pada tahun 73 Hijriah dalam keadaan beliau berusia 86 tahun radhiyallahu ta'ala anhumah. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, secara ringkas tentang sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Adh-dhulmu kadhaliman dhulumatun yaumal qiyamah," adalah kegelapan pada yaumul qiyamah. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini adalah hadis yang sangat ringkas, hadis yang sangat singkat. Nabi alaihi salatu wasallam hanya mengatakan adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis yang ringkas. Namun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalamnya kita akan mengambil sekian banyak faedah, sekian banyak pelajaran yang sangat bermanfaat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan umatnya, memperingatkan kaum muslimin tentang bahayanya kezaliman, bahayanya perbuatan yang zalim. Lalu apa yang dimaksud dengan adz-dzulmu, dengan kezaliman? Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, adz-dzulmu, kezaliman, asal maknanya adalah an-naqsu, berkurang, berkurangnya sesuatu. Ini asal makna dari kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-33, Allahu jalla wa ala berfirman, wa kintal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'an. Kintal jannataini atat ukulaha, kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Wa lam tazlim ay wa lam tangkus minhu syai'a, dan tidak akan berkurang sedikit pun. Syahidnya wa lam tadhlim minhu syai'an ay wa lam tangkus minhu syai'a, dan tidak akan berkurang sedikit pun. Ini asal makna dari adz-dzulmu, dari kezaliman, yaitu an-naqs, berkurang. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan adz-dzulmu, dengan kezaliman, adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ih. Wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga siapa saja yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, berarti dia telah berbuat zalim. Dia telah melakukan perbuatan kezaliman. Oleh karena itu, adz-dzulmu, kezaliman, itu lawan dari al-adl. Lawan dari al-adl, keadilan. Wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adl, itu keadilan. Adapun kezaliman, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, seluruh syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu dibangun di atas keadilan, al-adl. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat adil. Allahu jalla wa ala berfirman, kul amara rabbi bil qis, katakanlah wahai Muhammad, Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku untuk berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil, demikian pula berbuat ihsan. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan ketika bersaksi, dan jangan sampai menyebabkan, yakni jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil, maka berbuat adillah kalian. Yang demikian itu lebih mendekatkan kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang mereka suka berbuat adil dalam kehidupan dunia, adil dalam segala hal, adil ucapannya, adil perbuatannya, dia senantiasa mencocokkan apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya, dia senantiasa mencocokkan apa yang dia amalkan dengan apa yang ada di dalam hatinya, dia senantiasa berbuat adil dalam segala hal, maka mereka akan mendapatkan nurullah, mereka akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu manusia mereka berada dalam kegelapan, mereka sangat membutuhkan cahaya. Maka orang-orang yang senantiasa berbuat adil akan mendapatkan nurullah, cahaya dari Allah. Demikian pula mereka akan mendapatkan zillullah, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim bushrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim." Yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari di mana engkau melihat kaum mukminin dan kaum mukminat. Di antara sifat orang-orang yang beriman dari kalangan kaum mukminin dan kaum mukminat adalah mereka orang-orang yang suka berbuat adil. Ini di antara sifat kaum mukminin. Demikian pula kaum mukminat. Pada hari di mana engkau melihat kaum mukminin dan kaum mukminat, keluar cahaya dari hadapan mereka, dari samping kanan mereka. Bushrakumul yaum, kabar gembira bagi kalian berupa al-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang demikian itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muqsitina 'indallahi jalla wa 'ala 'ala manabir min nur alladziina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya yang menyinari mereka. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu, mereka itulah orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan dalam hukum mereka, menegakkan keadilan terhadap keluarga mereka, demikian pula menegakkan keadilan terhadap apa yang mereka pimpin. Maka orang-orang yang senantiasa berbuat adil dalam kehidupan dunia, mereka akan mendapatkan nurullah, cahaya dari Allah. Demikian pula mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara 7 golongan yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam adalah wa imamun adil, dan seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Addil amanata wal khiyanata fajtanib wa'adil wa la tazlim wahdhar minal madlumi sahman sa'iba wa'alam bi anna du'aahu la yuhjab. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, adil amanata wal khiyanata fajtanib. Tunaikanlah amanah, berikanlah amanah, dan tinggalkanlah al khiyana, suka berkhianat. Wa adil wala tadlim, dan hendaknya engkau berbuat adil dan jangan engkau berbuat zalim. Wa ahdhar minal mazlumi sahman sa'iba, dan hati-hati engkau, waspadalah dari orang-orang yang terzalimi. Bi anna du'aahu la yuhjabu, karena doa-doa mereka itu tidak akan terhalangi, yakni pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil, maka Allah Jalla wa ala juga mengharamkan kepada kita untuk berbuat zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil, dan mengharamkan terhadap dirinya perbuatan kezaliman. Dalam hadis Al-Qudsi, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allah Jalla wa ala berfirman, wahai hamba-hambaku, wahai sekalian manusia, inni harramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah menjadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang diharamkan. Fala tadhalamu, maka jangan kalian saling berbuat zalim, jangan kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, bahwa perkara adil yang paling besar, yang paling agung adalah iqamat tauhidillah subhanahu wa ta'ala, menegakkan tauhidullah, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ini perkara adil yang paling agung, yang paling besar. Sebagaimana kezaliman yang paling besar adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Allahu Jalla wa ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'idhuh, ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, memberikan nasihat kepadanya, wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyebutkan bahwa kezaliman itu terbagi menjadi tiga bahagian. Az-zulmu 'ala thalathati aqsam, bahwa kezaliman itu ada tiga jenis, ada tiga macam. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama yang beliau sebutkan adalah az-zulmu fi haqqillah jalla wa ala, kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah az-zulmu fi haqqil ibad, kezaliman yang berkaitan dengan hak manusia. Naam. Kemudian yang ketiga, az-zulmu 'alan nafs, kezaliman yang berkaitan dengan diri sendiri. Maka ini tiga jenis kezaliman yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ketiga jenis ini itu seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim rahimahullah dalam Al-Mustadrak dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dawawinul zulmi indallahi jalla wa ala thalatha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa catatan kezaliman seorang hamba di sisi Allah itu ada tiga. Catatan kezaliman seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, itu ada tiga. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, zulmun la yaghfiruhullah. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini catatan kezaliman seorang hamba yang pertama, yaitu kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka asyirku billah adalah merupakan kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila pelakunya meninggal dan dia belum sempat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain kesyirikan bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah jalla wa ala akan mengharamkan jannah baginya, dan tempat kembalinya adalah an-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa dikatakan bahwa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Diterangkan oleh para ulama bahwa kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan makhluk ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang memberikan kesehatan kepada mereka, yang memberikan segala apa saja yang mereka butuhkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Lalu kenapa mereka berbuat syirik kepada Allah? Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga pantaslah dikatakan bahwa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila pelakunya meninggal dan belum sempat bertobat kepada Allah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ أَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورُ. Dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang suka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka neraka jahannam, la yuqdha alaihim fayamutu, mereka tidak akan dibinasakan sampai mereka mati, dan tidak akan diringankan azab mereka, siksaan mereka. Kadzalika najzi kull kafur, demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini catatan kezaliman yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, catatan kezaliman yang kedua adalah az-zulmu 'ala an-nafs. Kezaliman yang berkaitan dengan diri sendiri. Ini yang kedua. Yang dimaksud dengan az-zulmu 'ala an-nafs, kezaliman yang berkaitan dengan diri sendiri, adalah bitarki al-wajibat wa fi'li al-muharramat, yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala dan melanggar keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini yang dimaksud dengan az-zulmu 'alan-nafs, kezaliman yang berkaitan dengan diri sendiri. Dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah dan melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala selain kemaksiatan dosa yang mengeluarkan dari Islam. Jadi seorang hamba yang meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala selain kemaksiatan dosa yang mengeluarkan dari Islam, maka mereka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah. Jadi kezaliman yang berkaitan dengan diri sendiri ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dalam batas waktu tertentu, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pula, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Wa ma dhalamuna wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidaklah menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka. Ini catatan kezaliman yang kedua, az-zulmu 'ala an-nafs. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, zulmun la yatrukullahu minhu syai'an. Kezaliman yang tidak akan ditinggalkan, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala pasti akan membalasnya. Karena ma'asyaral muslimin rahimakumullah, setiap perbuatan kezaliman itu pasti ada balasannya. Kalau bukan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti di akhirat. Oleh karena itu, kemaksiatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba antara hamba dengan Allah, hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih ringan dibandingkan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba antara hamba dengan hamba yang lainnya. Inilah yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la antalqallaha jalla wa ala bi sab'ina dhanban fi ma bainaka wa bainallah ahwan min antalqahu bi dhanbin wahid fi ma bainaka wa bain ibadihi. Fima bainaka wa baina ibadih. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, sungguh engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa, namun dosa itu berkaitan antara engkau dengan Allah, hubungannya antara engkau dengan Allah itu jauh lebih ringan daripada engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu dosa. Akan tetapi dosa itu berkaitan dengan hamba, dengan antara hamba dengan hamba yang lainnya. Naam. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kezaliman yang berkaitan dengan manusia itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla wa ala pasti akan membalasnya. Kalau bukan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di akhirat. Apakah kezaliman itu berkaitan dengan darah seseorang, ataukah berkaitan dengan harta seseorang, ataukah berkaitan dengan kehormatan harga diri seseorang, maka itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla wa ala pasti akan membalasnya. Oleh karena itu, pada hajjatul wada', pada haji perpisahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan wasiat kepada para sahabatnya, demikian pula kepada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Ini pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam pada haji perpisahan beliau kepada para sahabatnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tiga perkara ini, permasalahan darah, permasalahan harta, demikian pula kehormatan, adalah merupakan permasalahan yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Jangan kalian membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima', bahwa orang yang pertama kali yang akan disidang, yang akan dihakimi pada hari kiamat nanti, di hadapan seluruh manusia, fid dima, dalam urusan darah. Dia mengatakan, ya Rabbi hada qad qatalani, wahai Rabbku, orang inilah yang telah membunuhku ketika di dunia, yang telah menumpahkan darahku ketika di dunia. Maka dia akan dihakimi, dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan darah. Demikian pula tidak diperbolehkan untuk memakan ataukah mengambil harta seseorang dengan cara yang batil. Tidak diperbolehkan. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayasluna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan batil, dengan zalim, maka sesungguhnya mereka telah memasukkan api ke dalam perut-perut mereka. Ancaman yang sangat besar dari Nabi alaihis dari Allahu jalla wa ala. Dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man akhadha qida shibrin minal ard, tuwiqahu min sab'i aradhin." Barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah seseorang, dia mengambil tanah, batas tanah seseorang satu jengkal, hanya satu jengkal saja, sesuatu yang dianggap sepele oleh sebagian manusia. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mengambil satu jengkal dari batas tanah seseorang, tuwiqahu min sab'i aradhin, maka dia akan dikalungkan, akan dipikulkan 7 lapis bumi. Subhanallah. Ancaman yang sangat besar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat al-Imam Abu Dawud, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nafsin min. Tidak halal untuk mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya, dengan keridhaannya. Ini permasalahan harta. Demikian pula tidak diperbolehkan untuk merusak, menjatuhkan harga diri, kehormatan seseorang. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, a'radul muslimin, kehormatan kaum muslimin itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humu dhalimun. Allahu jalla wa ala berfirman, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mereka merendahkan, mereka menjelekkan kaum yang lainnya, karena boleh jadi yang dijelekkan, yang direndahkan itu jauh lebih baik daripada yang merendahkan. Wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum. Demikian pula jangan sekelompok wanita menjelekkan, merendahkan sekelompok wanita yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Allah jalla wa ala menyebutkan wanita secara khusus di dalam ayat ini? Wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Kenapa Allah jalla wa ala menyebutkan wanita secara khusus di dalam ayat ini? Diterangkan oleh para ulama bahwa saling menjelekkan, saling merendahkan di antara sesama wanita itu asyad. Kata para ulama, lebih parah. Lebih parah daripada kaum lelaki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita secara khusus di dalam ayat ini. Jangan sekelompok wanita menjelekkan, merendahkan sekelompok wanita yang lainnya. Naam, karena boleh jadi yang dijelekkan, yang direndahkan itu jauh lebih baik daripada yang merendahkan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Naam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, wa man lam yatub fa ulaika humudzalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat dari hal tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga dan memelihara kehormatan harga diri seorang muslim, yang dari sini menunjukkan kepada kita bahwa menjatuhkan, merusak kehormatan harga diri seseorang ini termasuk perbuatan yang zalim, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang suka berbuat zalim dalam kehidupan dunia, mereka itulah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam al-muflisun, orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut. Bukan hanya bangkrut di dunia tapi juga di akhirat. Ini orang-orang yang suka berbuat zalim dalam kehidupan dunia. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna man muflis?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis? Orang yang bangkrut, orang yang merugi. Para sahabat mereka menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Bahwa orang yang bangkrut, orang yang muflis menurut kami adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dirham, tidak memiliki perhiasan. Itu orang yang muflis. Yakni para sahabat mereka menjawab secara zahir apa yang nampak dari mereka, bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya perhiasan, dan seterusnya. Lalu kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapakah muflis yang hakiki itu? Orang yang bangkrut, orang yang merugi, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa qadafa hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang-orang yang muflis itu, orang-orang yang bangkrut, mereka adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala solatnya, membawa pahala sedekahnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Dia membawa pahala yang begitu banyak. Namun ternyata ketika di dunia dia pernah mencerca si fulan, dia pernah mencela si fulan, dia pernah menuduh si fulan, dia pernah merusak kehormatan si fulan, dan dia pernah memakan harta si fulan, dia pernah menumpahkan darah si fulan, dia pernah memukul si fulan. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Lalu kemudian amalan-amalan kebaikannya itu dibagi-bagikan, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Sehingga ketika amalan kebaikannya telah habis, sudah habis kebaikannya, sementara orang-orang yang dia zalimi masih banyak, belum mendapatkan kebaikannya, maka dosa-dosa, kejelekan-kejelekan orang-orang yang dia zalimi itu ditimpahkan kepadanya, diberikan kepadanya. Lalu kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Itulah ma'asyaral muslimin rahimakumullah, muflis yang hakiki, bangkrut yang sebenarnya. Padahal sebelumnya dia membawa pahala yang begitu banyak, pahala solatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala zakatnya. Namun ternyata ketika di dunia dia suka berbuat zalim, dia suka mencela orang lain, dia suka merusak kehormatan orang lain, dia suka memakan harta orang lain, dia suka menumpahkan darah orang lain, dan seterusnya. Maka kebaikan-kebaikannya itu pun dibagi-bagikan, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Maka itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kerugian yang sesungguhnya. Waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala al-afiyata was-salama. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup di sini ada nasihat yang sangat indah, yang sangat bermanfaat, yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Layth Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala, disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala jilid yang ketiga halaman ke-222, di mana Al-Layth Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa ada seseorang, dia meminta wasiat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan mengirim surat, di mana orang tersebut dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, uktub ilayya bil ilmi kulli, wahai Aba Abdurrahman, tulislah untukku ilmu seluruhnya. Uktub ilayya bil ilmi kulli, tulislah untukku ilmu seluruhnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pun menjawab surat tersebut, di mana beliau mengatakan, innal ilma kathirun, walakin in istata'ta an talqallaha jalla wa ala khafifal dhahri min dima'in nas, khamisal batni min amwalihim, kafal lisani an a'radihim, laziman li amri jama'atihim faf'al. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, innal ilma kathirun, sesungguhnya ilmu itu sangat banyak sekali. Walakin in istata'ta an talqallaha jalla wa ala khafifal dhahri min dima'in nas, akan tetapi apabila engkau mampu bertemu Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khafifal dhahri min dima'in nas, dalam keadaan ringan punggungmu dari darah manusia, yakni maksudnya engkau tidak pernah membunuh orang lain, engkau tidak pernah menumpahkan darah orang lain. Khamisal batni min amwalihim, demikian pula dalam keadaan kosong perutmu dari harta manusia, yakni engkau tidak pernah makan harta orang lain, engkau tidak pernah mengambil harta orang lain. Kafal lisan an a'radihim, demikian pula engkau berupaya, berusaha untuk menjaga, memelihara lisanmu dari menjatuhkan kehormatan orang lain. Laziman li amri jama'atihim, dan engkau komitmen, istiqamah terhadap jamaah kaum muslimin, engkau tidak melakukan perbuatan yakni memberontak, keluar dari jamaah kaum muslimin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, faf'al, maka lakukanlah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ini nasihat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini menunjukkan kepada kita tentang dalamnya fikih Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan, innal ilma kathirun, sesungguhnya ilmu itu sangat banyak sekali. Ilmu itu sangat banyak sekali. Namun kata beliau, kesimpulannya bahwa apabila engkau mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau tidak pernah berbuat zalim, engkau tidak pernah membunuh orang, engkau tidak pernah menumpahkan darah orang lain, engkau tidak pernah mengambil harta orang lain, engkau tidak pernah merusak kehormatan orang lain, maka itu yang terbaik. Naam. Ketika seseorang dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak pernah melakukan perbuatan kezaliman. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bi'sal zad ilal ma'ad al-udwanu ilal ibad. Bi'sal zadu ilal ma'ad al-udwanu ilal ibad. Bahwa sejelek-jelek bekal untuk bertemu dengan hari pembalasan, hari kiamat,